Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, bitaufiqihi subhanahu wa ta'ala, di hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di majlis yang mulia ini insyaAllah, sebagaimana kegiatan rutin kita di setiap ahadnya atau di setiap Sabtu ahad. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, kita tegakkan di hari ini, termasuk dan dinilai dari amal saleh, amal taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan, menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama, menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nasr, Abu Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, Al-Mutawaffa sana 490 Hijriyah. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Bab beberapa riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dibencinya ahwa. Dan dibencinya menyelisihi kitab dan sunnah, demikian ijma' al-ummah. Dibenci dan tercela, tentunya sebagaimana telah kita dengarkan perkara tersebut, agar kita jauhi, agar kita hindari, kita bersihkan atau kita selamatkan diri kita darinya, dari hawa nafsu, dari penyelisihan kitab dan sunnah, demikian penyelisihan terhadap ijma'ul ummah. Karena tentunya mengikuti hawa nafsu, penyelisihan terhadap kitab dan sunnah, akhir perkaranya adalah penyimpangan, kesesatan, dan akhir daripada penyimpangan dan kesesatan akan terseret dan masuk ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Karena setiap kesesatan finnar. Setiap kesesatan finnar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari hawa nafsu dan dari bentuk berbagai macam penyelisihan terhadap agamanya, penyelisihan terhadap kitab dan sunnah dan ijma'. Qala rahimahullahu ta'ala, an Kurzin ibni Wabarah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in illa walahu afah, wa inna afatu wa inna afata hadha ad-din ma min syai'in illa walahu afa wa inna afata hadha ad-din al-ahwa. Dinukilkan dengan sanadnya dalam riwayat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah didapati sesuatu kecuali memiliki petaka. Memiliki petaka. Dan petaka yang didapatkan di dalam agama ini adalah hawa nafsu. Atau tidaklah ada sesuatu kecuali pasti ada cacatnya. Dan tercacatkannya agama ini dengan hawa nafsu. Hadis ini disebutkan pula oleh imam yang lain, namun hadis ini padanya ada kelemahan dalam riwayat. Tetapi melihat maknanya yang umum, maka maknanya benar. Bahwa hawa nafsu itu mencacati agama, menjadi petaka di dalam agama ini. Kenapa demikian? Karena dengan hawa nafsu terjadi banyak kerusakan, bahkan boleh dikata hampir semua kerusakan yang ada dunia dan akhirat, atau dunia dan ukhrawi, demikian kerusakan yang sifatnya duniawi dan sifatnya diniyah, itu adalah akibat hawa nafsu. Iblis sendiri, selain dengan keangkuhannya dan dengan hawa nafsunya, maka celaka iblis. Demikian hamba-hamba Allah, kalau dia terjangkiti dengan hawa nafsu, dia dikuasai dengan hawa nafsunya, maka tidak ada kebaikan padanya, dia akan celaka. Karenanya kita dengan peringatan ini dan tentunya dengan keterangan yang lain yang menerangkan tentang jeleknya hawa nafsu, kita wajib mesti atau harus meninggalkan hawa nafsu tersebut dan menjadikannya di telapak kaki kita. Suatu yang hina. Suatu yang tidak perlu kita lihat dan tidak perlu kita tengok. Karena kapan kita menempatkan hawa nafsu dengan posisi satu penempatan yang menjadi perhatian dan memiliki tempat di sisi kita, akan mencelakakan kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah dan meminta keselamatan dari hawa nafsu. Karena itu pula Rasulullah banyak berdoa dari hawa nafsu yang mencelakakan, yang menyesatkan. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari Jabir, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafu ma akhafu, naam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-hawa wa tul al-amal. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat ini, sesungguhnya apa yang aku sangat mengkhawatirkan dari apa yang aku khawatirkan terjadi pada umatku, sesungguhnya apa yang aku sangat khawatirkan dari apa yang aku khawatirkan terjadi terhadap umatku, al-hawa, yaitu hawa nafsu, wa tulal amal, dan panjangnya angan-angan. Suatu yang ditakutkan terjadi pada umat ini. Umat ini jatuh atasnya, di dalamnya. Terjatuh di dalam hawa nafsu. Dan panjangnya angan-angan. Kita berlindung dari hawa nafsu. Dan kita juga berlindung dari panjangnya angan-angan. Kenapa? Fa'ammal hawa fayudillu anil haq, adapun hawa nafsu menyesatkan dari kebenaran. Adapun hawa nafsu menyesatkan dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjangnya angan-angan menyebabkan seseorang lupa akhiratnya. Melupakan akhiratnya. Seorang yang panjang angan-angannya melupakan akhiratnya. Dan ini semuanya adalah penyakit. Hawa nafsu itu penyakit. Tulul amal itu penyakit. Tidak ada yang menyelamatkan. Karena itu dikhawatirkan terjadi pada umat ini. Dan telah terjadi pada sebagian umat ini. Telah terjadi pada sebagian umat ini, mereka mengikuti hawa nafsu dan mereka berangan-angan yang panjang. Wahadhihi dunya murtahalah, wahadhil akhirah qadimah. Dunia siap-siap akan meninggalkan. Dan akhirat siap-siap akan datang. Walikulli wahida minha banun. Dunia dan akhirat memiliki pengikut masing-masing. Dunia dan akhirat memiliki pengikut masing-masing. Memiliki keturunan masing-masing. Fakunu min banil akhirah, wala takunu min bani ad-dunya. Maka jadilah kalian pengikut akhirat, keturunan yang mengikuti akhirat, dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia atau keturunan yang mengikuti dunia. Fa innakumul yauma fi daril amal, hari ini kalian di dunia ini di negeri yang semestinya kalian beramal. Wa antum ghadan, dan kalian nanti di hari kemudian, fi daril jaza, kalian nanti di hari kemudian di tempat dibalasnya amalan kalian. Wala amal, dan tidak ada amal pada hari tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, betapa benarnya tentunya keterangan yang ada ini. Dan betapa terbukti dan realnya terjadi masalah ini. Seorang yang mengikuti hawa nafsunya pasti celaka. Seorang yang panjang angan-angannya pasti celaka. Orang yang mengikuti hawa nafsunya berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran. Karena hawa nafsu akan membawa kepada penyelisihan terhadap kebenaran. Kebenaran agama, kebenaran akal, dan fitrah akan diselisihi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu pasti menyelisihinya, tidak mau mengikuti dan bersamanya. Kemudian, dari pengusung kesesatan, pengikut penyimpangan, rata-rata atau mereka semuanya, karena mengikuti hawa nafsunya. Dari dulu dan sekarang dan tentunya nanti. Diikutinya Dajjal. Setelah jelas Dajjal itu adalah fitnah di akhir zaman yang Allah datangkan membawa kerusakan yang amat besar, sehingga itu kita diperintahkan untuk berlindung. Min syarri fitnati masihid Dajjal. Kita disuruh berlindung dari kejelekan fitnah Dajjal yang akan didatangkan oleh Allah. Sudah jelas demikian kerusakannya, tapi banyak yang mengikuti Dajjal. Banyak yang mengikuti Dajjal. Kenapa? Hawa nafsu. Dikarenakan hawa nafsu. Hawa nafsu menyebabkan seorang tidak bisa melihat kebenaran. Hawa nafsu menutupi akal pikiran seseorang, fitrah seseorang, kalbu seseorang tidak bisa melihat kebenaran dengan hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya, fitnah besar terjadi di sisi kaum muslimin dan secara khusus mungkin pada dakwah ahli sunnah. Beberapa tokoh yang dipandang dia adalah alim ulama, bahkan dikenal dulu sebagai ulama ahli sunnah. Demikian dari pendakuan dan dari rekomendasi. Tetapi kemudian karena hawa nafsu menyimpang, berpaling dari kebenaran. Fitnah Ali Hasan, fitnah Abul Hasan, fitnah Yahya Al-Hajuri, dan yang lainnya tentunya, fitnah Muhammad Al-Imam. Itu yang kita kenal, dan di sana ada yang kita tidak kenal, dan juga sama kasusnya menyimpang. Adnan Ur'ur, Maghrawi. Sebelum mereka, dan beberapa yang ditokohkan, dianggap dia adalah tokoh ilmu, menyimpang. Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Tidak akan menyelamatkan. Fayudillu anil haq. Menyesatkan seorang dari kebenaran. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah agar kita dilindungi daripada penyakit ini. Agar kita dilindungi dari hawa nafsu. Selamat darinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian terakhir dalam fitnah Muhammad ibnu Hadi. Dan para ulama yang tidak kita sebutkan, tetapi terimbas dengan fitnah dan penyimpangan, wallahu ta'ala a'lam bisawab, semuanya karena hawa nafsu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demikian. Kemudian kata beliau, fitnah panjangnya angan-angan. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, panjangnya angan-angan. Di mana seorang yang panjang angan-angannya merupakan akhirat. Niscaya orang yang berangan-angan panjang melupakan akhiratnya. Dia melihat kehidupannya di dunia ini akan selamanya, akan panjang. Dia melihat kehidupannya dengan waktu bahwa nanti saya mungkin diwafatkan, atau nanti saya diwafatkan setelah tua dan seterusnya. Maka hal ini diingatkan kita oleh riwayat ini dan tentunya apa yang datang dari bimbingan para ulama. Di antara perkataan yang bagus dalam memberi bimbingan kepada kita dari Al-Imam Ahlus Sunnah Samahatul Syekh Saleh Luhaidan rahimahullahu ta'ala, yang baru saja Allah wafatkan, kata beliau, tinggalkan banyaknya angan-angan. Tinggalkan banyaknya angan-angan. Berapa banyak manusia yang berangan-angan, dia tidak meraih angan-angannya. Berapa banyak manusia yang berangan-angan, dia tidak meraih angan-angannya. Tiba-tiba dia diambil ajalnya oleh Allah. Didatangkan ajalnya oleh Allah. Maka yang mesti ada, kita bersiap untuk negeri akhirat kita. Kita bersiap untuk negeri akhirat kita. Apa yang kita lakukan di hari ini untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Jangan kita panjang berangan-angan. Terlalu banyak yang telah mati, tidak meraih angan-angannya. Demikian kata beliau. Dan beliau katakan hal ini di akhir usia beliau rahimahullahu taala. Maka ini adalah nasihat yang baik. Karena kita tidak lepas dari angan-angan tadi. Kita juga berangan-angan. Mau ini, mau itu, mau demikian, mau... Tetapi angan-angan yang bukan ukhrawi. Semuanya duniawi. Bukan ukhrawi, tetapi semuanya duniawi. Saya ini, saya itu, saya ingin itu, saya demikian. Angan-angan terus. Sementara kita tidak mengumpulkan peraihan akhirat. Maka dikatakan yang dikhawatirkan terhadap umat ini, kita, adalah panjangnya angan-angan. Sehingga melupakan akhirat. Dunia akan pergi. Perginya dunia pada seseorang dengan wafatnya. Dan pada manusia dengan datangnya hari kiamat. Dunia akan pergi. Dan tentunya yang mengintai kita adalah kematian. Yang mengintai kita adalah kematian kita. Kita tidak akan luput daripada kematian. Siapapun, kita tidak akan luput dari kematian. Kematian mengintai kita. Maka dunia akan pergi. Atau kita akan meninggalkan dunia tersebut. Selanjutnya, wa hadhil akhirah qadimah. Akhirat akan datang. Akhirat akan datang di hadapan kita. Sama dengan kematian ataupun sama dengan datangnya hari kiamat. Akhirat akan datang. Pasti. Suatu yang pasti. Maka jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Jadilah kalian fakunu mimbanil akhirah. Jadilah kalian pengikut akhirat, janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Tentunya menjadi pengikut akhirat dia akan selamat. Menjadi pengikut dunia waliyadzubillah dia akan celaka. Seandainya Qarun diberikan usia oleh Allah. Diberikan usia Allah. Usia yang panjang. Dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apanya? Dengan hartanya. Dia tidak akan merasa cukup dengan hartanya. Dan Qarun ini dulunya dari kaumnya Musa, pengikutnya Musa. Tetapi kemudian, atau dia dari kaumnya Musa. Tetapi kemudian dengan harta menyimpangkannya, dia menjadi pengikutnya siapa? Fir'aun. Seandainya Qarun ini dihidupkan dengan usia panjang, dia tidak akan surut untuk meraih dan meraup dunia sebanyak-banyaknya dengan usianya. Tapi kemudian Allah azab, ditenggelamkan dia di dalam bumi. Demikianlah hasil panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan akan mendapatkan hasil seperti Qarun. Karena angan-angan kebanyakannya diinginkan peraihan dunia. Bagaimana dia mendapat dunia? Bagaimana dia mengumpulkan dunia? Wallahul musta'an. Dunia ini negeri kita beramal. Dan pasti kita akan mendapati hari esok negeri dibalasnya amal-amal kita, bukan negeri untuk beramal. Wallahu a'lam bisawab. Riwayat ini juga dikatakan dari sisi sanad bermasalah, sebagaimana riwayat di atas. Tetapi para ulama melihat dari sisi makna yang benar, yang sesuai dengan nas secara umum, bahwa penyimpangan dengan hawa nafsu, penyimpangan ataupun kecelakaannya seseorang dengan panjangnya angan-angan, karena itu dikhawatirkan. Karena itu dikhawatirkan. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ashad ma atakhawwafu alaikum khaslataini. Sesungguhnya dari apa yang sangat aku khawatirkan kepada kalian, dari riwayat ini dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari apa yang aku sangat khawatirkan kepada kalian dua sifat, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, atau ittiba'il hawa jadi dua khaslah, dua sifat itu ittiba'ul hawa wa tulul amal, mengikuti hawa nafsu dan berpanjang angan-angan, berpanjang angan-angan. Fa amma tiba'ul hawa fa innahu ya'dilu anil haq. Adapun pengikutan terhadap hawa nafsu memalingkan dari kebenaran. Wa amma tulul amal fa innahu yuhabbibud dunya. Adapun panjangnya angan-angan ini akan menjadikan seorang senang cinta terhadap dunia. Thumma qal, kemudian beliau berkata dalam riwayat ini sallallahu alaihi wasallam, ala innallaha azza wa jalla yu'ti dunya may yuhibbu wa yubghid. Ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada siapa yang cinta dan benci. Wa inna man ahabbahu Allahu a'tahu al-iman. Dan sesungguhnya siapa yang Allah cintai, dia akan memberikan kepadanya keimanan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, lihatlah betapa membimbingnya pernyataan ataupun riwayat ini. Kalaupun riwayat, juga tidak lepas daripada lemahnya sanad. Tetapi tentunya dengan keumuman yang ada, kita dibimbing keumuman yang ada, yang nas itu datang seperti itu. Kita dibimbing untuk menjauhkan diri kita dari mengikuti hawa nafsu dan berpanjang angan-angan. Berpanjang angan-angan. Tentunya sebabnya Mengikuti hawa nafsu memalingkan dari kebenaran. Berpanjang angan-angan, kita akan menjadi pecinta-pecinta dunia. Pemuja dunia, penghamba dunia. Nas'alullah salamata wal afiyah, yang tidak ada keselamatan pada keduanya. Dan juga ditekankan lagi dalam riwayat bahwa siapa yang Allah berikan padanya dunia, dia ala innallaha yu'ti dunya may yuhibbu wa yubghid. Sesungguhnya Allah memberikan dunia terhadap orang yang cinta dunia dan orang yang benci dunia. Atau Allah memberikan dunia kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang dibenci. Nabi Sulaiman diberikan dunia oleh Allah, tetapi Nabi Sulaiman bukan penghamba dunia. Bukan penghamba dunia. Qarun diberikan dunia, tetapi dia adalah penghamba dunia. Ada yang diberikan dunia dari siapa yang dicintai dan siapa yang dibenci. Dan ada yang diberikan dunia ini, dia suka dunia tersebut. Dan ada yang diberikan dunia, dia tidak suka dunia tersebut. Dia tidak suka dunia tersebut. Kalaupun Allah telah memberikan kepadanya dunia, dia tidak suka. Mereka lah yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ditawarkan dunia. Rasulullah lebih memilih agar dia nabi, agar dia rasul, dan hamba saja. Beliau menampik dunia. Dalam keadaan ditawarkan dunia. Demikianlah semestinya. Hanya mereka yang mendapatkan taufik dari Allah bisa mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dunia. Kita katakan demikian karena kita sulit selamat daripada cengkraman dunia. Kita sulit dan kita sulit selamat dari tipuan dunia. Ya mungkin ketika kita hanya mendapatkan sekedarnya dari dunia, kita masih kuat, masih memiliki kemampuan untuk menolak. Tetapi kalau dunia itu dibukakan di hadapan kita dengan terbuka, kita mungkin tidak kuat dan mungkin kita tidak bisa menahannya. Satu-satunya yang menolong kita, kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Demikianlah kita dapatkan solihin. Demikianlah kita dapatkan ulama. Karena pertolongan Allah, mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dunia. Yang dibuka di hadapannya. Ditawarkan di hadapannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini karena besarnya dan berangan-angannya dia terhadap dunia. Kemudian, siapa yang Allah beri dia keimanan, wa inna man ahabbahu Allah a'tahul iman. Dan siapa yang Allah beri keimanan, berarti Allah mencintainya. Allah mencintainya. Siapa yang Allah berikan keimanan, berarti Allah mencintainya. Sementara siapa yang Allah berikan dunia, ada yang dia cintai, ada yang dia benci. Dan penerima dunia, ada yang membenci, ada yang mencintai dunia, dan ada yang membenci dunia. Tetapi siapa yang dicintai oleh Allah, dia akan diberikan iman. Dia akan diberikan iman. Dengan imannya dia selamat. Ala wa inna lidinin. Ala wa inna lidini abna walid dunya abna. Ketahuilah, agama itu memiliki pengikut, memiliki keturunan. Dunia juga demikian, memiliki pengikut, memiliki keturunan. Fakunu min abna'id-din, maka jadilah kalian pengikut agama. Wala takunu min abna'id-dunya, janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Jadilah kalian pengikut agama. Jadilah kalian orang-orang yang berjalan, berpegang dengan agama ini. Ala inna dunya qadir tahalat mudbirah. Ketahuilah, dunia dia bersiap meninggalkan kalian dengan membelakangi kalian. Ala wa innal akhirah qad tahalat muqbilah. Sementara akhirat juga telah menuju kepada kalian dan bersiap-siap mendatangi kalian. Ala wa innakum fi yaumi amalin. Ketahuilah, kalian berada dalam hari beramal di dunia ini. Laisa fihi hisab. Di dunia ini kalian belum dihisab. Kalian bahkan dituntut untuk beramal. Wa antum ghadan fi yaumi hisabin. Tetapi kalian nanti di hari kemudian, di hari kalian akan dihisab dengan amalan kalian. Wa laisa fihi amal, dan tidak ada amalan pada hari itu. Tidak ada amalan pada hari itu. Dan apa yang diterangkan di sini tentunya dari riwayat ini suatu yang pasti. Suatu yang bukan mengada-ngada, suatu yang pasti. Bahwa kita semua akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Siapapun kita. Bagaimanapun kondisi kita sekarang, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita lihat orang-orang yang bersama kita, orang-orang yang mungkin kita cintai, bahkan mungkin orang-orang yang kita tidak menyangka kematian akan mendatanginya, kemudian kematian itu datang. Tersisa kita. Itu menunjukkan bahwa akhirat akan datang kepada setiap kita. Maka jangan berangan-angan terhadap dunia. Jangan berpanjang angan-angan kalian dengan dunia ini. Dia menipumu, atau angan-angan ini akan menipumu, dan tentunya akan mencelakakanmu. Demikian, jangan kita mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu juga akan menipumu, dan akan mencelakakanmu dengan berpaling dari kebenaran. Betapa baiknya nasihat ini kita camkan, kita tanamkan di kalbu kita. Walaupun tentunya riwayat yang ada sudah dikatakan lemah, tetapi secara umum an-nusus memberikan keterangan yang semakna dengan ini. Terlebih lagi ketika kita telah dibukakan satu, dua dari kenikmatan dunia. Demikian cepat kita lupa akhirat kita. Baru satu, dua dibukakan. Belum dibukakan seperti Qarun. Baru satu dua kita dibukakan, cepat kita lupa akhirat kita. Wallahul musta'an. Sehingga terkadang ditanya, kenapa kok jarang beribadah? Aduh sibuk. Kenapa kok jarang menegakkan ibadah-ibadah, maksudnya di sini secara umum tentunya. Ibadah apa saja? Aduh sibuk. Kalimat sibuk itu menunjukkan orang-orang ini atau mereka yang mengatakan sibuk ini, dia telah berangan-angan dengan dunianya. Padahal baru satu dua yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika demikian, apakah dia akan selamat? Dia akan celaka. Dia akan celaka. Karena tidak ada keterangan yang mengikuti dengan angan-angannya, berpanjang angan-angannya dengan dunia akan selamat. Ini tentunya harus kita tekankan di majelis yang mulia ini, karena kita mendapatkan kondisi yang sama, realita yang terjadi di hadapan kita masing-masing. Kita diuji oleh Allah dengan keimanan kita. Kita diuji oleh Allah dengan keistiqomahan kita. Apakah kita istiqomah ataukah kita tetap dengan keimanan kita. Salah satu ujian itu adalah berpanjang angan-angan dengan dunia ini. Ujian yang lain tentunya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Keduanya merupakan ujian dan mencelakakan. Anggaplah kita selamat dari pengikutan hawa nafsu, alhamdulillah. Tetapi ada ujian yang lain, yaitu berangan-angan yang panjang dengan dunia. Cobalah lihat. Coba perhatikan diri kita. Cermati ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia. Apakah kita akan semakin menjadi taat kepada Allah? Kalau kita semakin taat, itu berarti kita orang yang diberikan taufik oleh Allah. Alhamdulillah, dunia ini diberikan, tapi kita tidak suka dunia tersebut. Karena kita semakin taat. Tapi kalau dunia ini diberikan oleh Allah, satu, dua, membuat kita malas, membuat kita enggan melakukan ketaatan, atau amaliyah, atau amalan ketaatan, maka itu artinya kita dari orang yang telah tertipu dengan panjangnya angan-angan tersebut. Sehingga tadi sudah dikatakan, muncul, kenapa kok tidak pernah ibadah atau ibadah dengan makna umum? Ya sholat, ya ini, ya itu, misalnya. Sibuk. Alasannya sibuk. Alasan yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterima. Kita diperintahkan untuk beribadah kok sibuk. Sibuk ibadah benar. Sibuk apa? Padahal ibadah kok enggan untuk ditegakkan. Dunia. Masih ingat kita banyaknya penyimpangan juga karena dunia? Kata Asy-Syaikh Muqbil, kita ingatkan kembali. Di antara murid-murid beliau yang menyimpang, itu bukan karena tidak tahu penyimpangan itu, bahwa ini adalah hizbiyah, ini adalah bid'ah, ini adalah penyimpangan. Bukan tidak tahu, kata Syekh. Hampir setiap malam, setiap hari disampaikan kepada mereka, ini hizbiyah, ini bid'ah, dan seterusnya. Keterangan dari beliau. Mereka duduk mendengarkan. Tetapi kenapa mereka menyimpang? Karena dunia, kata beliau. Akhadhathud dunya. Dunia telah mengambil mereka. Mereka keadaannya tahu ihya'at turat itu menyimpang. Tapi dunia, mereka tidak bisa menolak. Maka karena itu selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu dari berpanjang angan-angan dengan dunia ini. Lihatlah dunia ini seadanya. Tugas kita, kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah terjadi banyak penyimpangan pula dengan pengikutan dunia. Tidak satu, tidak dua. Banyak. Bahkan dikatakan ulama yang tadi disebutkan namanya juga penyimpangannya bukan cuma syubhat tapi dunia. Dunia. Apakah kita akan menjadi korban yang sama? Atau apakah kita akan mengikuti jalan yang sama yang mereka dapatkan? Mereka celaka dengan dunianya, berangan-angan, berpanjang angan-angan dengan dunianya. Seorang mukmin itu tidak akan masuk dalam lubang dua kali. Dia sudah melihat pelajaran yang ada di hadapannya, dia tidak mengikuti hal tersebut. Itu mukmin yang sempurna keimanannya. Maka dia mengambil pelajaran. Ya'tabir, dia mengambil ibrah. Hawa nafsu, dalam arti kata mengikuti syubhat, mengikuti kesesatan, mencelakakan, dan berpanjang angan-angan, yaitu mengikuti syahwat, duniawi, perut, kedudukan, harta, itu syahwat, berpanjang angan-angan. Ini juga mencelakakan, semuanya mencelakakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari segala macam bentuk penyimpangan yang terjadi. Karena dialah satu-satunya tempat kita bersandar. Dan dialah yang menjaga dan melindungi kita semata-mata. Tidak ada yang dapat melindungi. Tidak ada yang dapat menjaga kita. Keutuhan agama kita. Istiqomahnya kita. Meraihnya kita akhirat. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepadanya. Minta dengan ikhlas. Minta dengan tulus. Minta dengan sebaik-baiknya permintaan. Agar kita diselamatkan. Allah akan memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Jangankan akhirat. Dunia yang hamba minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaik-baik pemberian Allah sebagaimana dalam riwayat innaman ahabbahullah al-iman. Apa yang Allah paling cintai yang Dia berikan kepada hambanya adalah iman. Adalah iman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sebagai akhir dari pertemuan kita, namun sebagai sekedar untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain dari majlis yang mulia ini. Kita telah sebutkan Qarun. Kita juga telah sebutkan Fir'aun, yang keduanya tokoh yang dikatakan binasa dan celaka dengan pemilikannya terhadap dunia. Kemudian berentetan setelahnya orang-orang yang dikatakan penghamba-penghamba dunia. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang baik. Dan semuanya telah wafat, semuanya telah mati. Dan matinya pun tidak membawa hartanya. Tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang dibawa dari harta. Kita biasa mengusung mayat, jenazah. Kita hanya membawa dan mengusungnya dengan satu lembar kain atau tiga lembar kain kafan yang dia pakai. Ditanam di dalam kegelapan bumi, yaitu liang lahat. Kemudian ditinggalkan dia bersendiri di sana. Dia akan ditemani dengan amalnya. Maka di manakah pemilik-pemilik dunia? Apakah dia akan ditanam dengan hartanya? Ataukah dia bawa hartanya? Tidak. Dia tidak akan membawa hartanya. Dia tidak akan bawa kursinya. Dia tidak akan membawa jabatannya. Dia tidak akan membawa wilayahnya. Bahkan dia tidak membawa orang-orang yang dicintai. Yang menolong, yang mendukung. Yang memberikan segala fasilitas apa yang dia inginkan. Dia tidak akan membawa itu. dia akan datang dengan bersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Inilah kita menjadi bentuk pelajaran yang besar karena menyinggung perkara ini tentunya penyesatan dengan dua perkara, penyimpangan dengan dua perkara, mengikuti hawa nafsu dan berpanjang angan-angan terhadap dunia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, diberikan husnul khatimah, diberikan keistiqomahan, diberikan keriduannya di dunia ini, berjalan di atas agamanya. Kemudian dia berkenan mengumpulkan kita di akhirat bersama al-abrar, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang dia pilih dan dia cintai, para nabinya dan para rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang di dunia ini mendapatkan petunjuk dan hidayahnya, sehingga berjalan di atas petunjuk dan hidayah tersebut, dijauhkan dari apa yang dia benci, dia murkai, dijauhkan dari apa yang dia tidak ridhai, sehingga kita terbimbing selalu di dalam perjalanan kita di dunia ini. Mudah-mudahan pula kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang mendapatkan taufiknya dan anugerahnya, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya di surganya nanti. Allahumma amin. Menjadikan orang-orang yang dikumpulkan bersama kedua orang tuanya dalam keadaan Allah ridha padanya di sisinya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang kemudian dipilih olehnya menjadi penolong-penolong agamanya, menjadi pembela agamanya, kemudian dijauhkan dari segala macam bentuk kesesatan dan penyimpangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menyelamatkan kita semua sedikit pun daripada azabnya, sehingga kita selamat dari azabnya, selamat dari hisabnya. Mudah-mudahan dia menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang dimasukkan dalam golongan hamba-hambanya yang didatangkan tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Taqabbal minna innaka antas sami'ud da'wat ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.